بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة القراءة في الظهر والعصر bacaan pada salat zuhur dan asar. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu taala qala Imam Tirmizi rahimahullahu taala. At-Tirmizi kunyahnya Abu Isa. Namanya Muhammad bin Isa bin Saurah. At-Tirmidhi rahimahullah. Qala haddathana Ahmad ibn Mani' Abu Ja'far al-Asam Thiqatun Hafidh. Ahmad ibn Mani' Abu Ja'far al-Asam Thiqatun Hafidh. قال أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي معروف sangat dikenal rawi ini termasuk ulama ahli hadis yang masyhur dengan sunnahnya. قال أخبرنا حماد بن سلمة juga dikenal masyhur di atas sunnahnya. Hammad ibn Salamah min rijali Muslim thiqatun. An Simak ibn Harb saduq. Simak ibn Harbin saduq. An Jabir bin Samurah dari Jabir bin Samurah semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashr dahulu beliau biasa membaca pada zuhur dan asar bis sama'i dzatil buruj dengan surat al-buruj was sama'i dzatil buruj was-sama'i wa tariq juga dengan surah was-sama'i wa tariq wa shibhihima dan yang semisal dua surat tadi. Qala Abu Isa hadithu Jabir bin Samurah hadithun hasan sahih. Qala Abu Abdurrahman ina Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah wa hadithun hasan ala syarti Muslim. Hasan dikarenakan Simak bin Harb saduq. Ala syarti Muslim dikarenakan Hammad bin Salamah min rijali Muslim, Simak bin Harb min rijali Muslim. Al hadithu akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini barakallahu fikum. Padanya ada beberapa faedah penting. Yang pertama adalah membaca surat pada zuhur dan asar. Ini pada dua rakaat pertama. Ya, pada rakaat yang pertama Al-Fatihah dan surat. Rakaat yang kedua Al-Fatihah dan surat. Ini pada zuhur dan asar. Rakaat yang ketiga dan keempat Al-Fatihah. Ya, membaca surat. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang surat yang biasa dibaca Nabi kita Muhammad SAW pada zuhur dan asar, yaitu wassama'i dzatil buruj dan wassama'i wattariq dan yang semisal itu. Sekaligus surat ini menjelaskan tentang batasan panjang sholatnya. Ya, zuhur, asar itu bacaannya seperti ini. Barakallahu fikum. Di sini ada sebuah pertanyaan, yaitu dari mana sahabat Jabir bin Samurah semoga Allah meridainya tahu Rasul membaca surat ini? Bukankah zuhur itu sirriyah? Bukankah asar itu sirriyah? Tahu sirriyah kan? Dibaca sir. Kok tahu yang dibaca adalah al-buruj at-tariq? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan sahabatnya, memberitahu para sahabat yang beliau baca al-buruj, at-tariq dan semisal itu. Dari beliau lah sahabat tahu apa yang beliau baca pada Syriah. Ihtimal yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya. Mengeraskan bacaannya. Nah, sehingga sahabat tahu, oh membaca ini, membaca ini. Dikeraskan bacaannya. Dipahami ya? Loh, kok dikeraskan Ustaz? Bukannya zuhur dan asar itu sirriyah, dilirihkan bacaannya. Kok dikeraskan? Akan disebutkan pada hadis yang berikutnya oleh Asy-Syaikh. Jadi termasuk yang disunnahkan kadang-kadang, ingat kadang-kadang disunnahkan bagi imam kadang-kadang pada zuhur dan asar bacaan suratnya dikeraskan. Jahr. Ya, baca keras. Zuhur baca keras, asar baca keras. Zuhur baca keras. Itu kadang-kadang. Kadang-kadang. Dari zahir hadis yang dibaca satu surat keras semua. Al-Buruj dibaca keras semua satu surat. At-Tariq dibaca keras semua satu surat. Itu zahirnya. Atau zahir yang kedua adalah sebagian ayatnya. Jadi lirih terus dikeraskan beberapa ayat, lirih lagi. Jadi tahu, oh ini baca al-buruj, oh ini baca at-tariq. Karena beliau membaca sebagian suratnya, sebagian ayatnya. Hadza au hadza. Semuanya ada sunnahnya, barakallahu fikum. Difaham insyaallah ya? Maka penambahan faedah di sini, hukum asal bacaan zuhur dan asar sir, lirih. Terkadang imam membaca dengan keras, hanya imam bisa membaca keras satu surat atau membaca dengan keras jahriyah sebagian ayat. Maka ditambah lagi faedahnya kalau begitu. Al-israru fisir sunnatun wal-jahru fil-jahriyati sunnatun. Al-israr membaca dengan sir, membaca dengan lirih, bacaan-bacaan pada salat sirriyah itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Begitu pula mengeraskan bacaan jahr pada salat jahriyah, sunnah hukumnya. Dipahami ya? Bacaan apa ini? Suaranya, keras lirinya itu sunnah. Jadi ketika zuhur, sir, itu sunnah, tidak wajib, bukan rukun, bukan syarat salat. Sunnah. Artinya apa? Boleh sekali-kali kamu keraskan. Begitu pula pada jahr. Subuh, maghrib, isya di dua rakaat pertama. Jahr. Itu sunnah. Artinya apa? Boleh sesekali yang jahr itu kamu lirihkan. Paham gak? Tahu-tahu kamu gak baca dalam surat maghrib. Sir. Jangan ditasbih terus. Subhanallah. Subhanallah. Gitu. Imamnya ngerti. Diteruskan sir saja bacanya. Ya, biarkan. Berarti sang imam sedang mengamalkan al-israr fil jahriyah. Sir, baca sir pada salat jahriyah. Itu boleh. Tapi terkadang. Dipahami ya? Terkadang. Kalau dibikin faedah yang lebih langsung, jawazu al-jahr fis sirriyah wa jawazu al-israr fil jahriyah ahyanan. Diperbolehkan mengeraskan bacaan pada salat sirriyah atau melirihkan bacaan pada salat jahriyah kadang-kadang. Ingat, kadang-kadang. Paham gak? Hadza huwa. Pertanyaannya adalah, ini diamalkan di mana? Apakah bisa diamalkan di masyarakat? Jawabannya, ya bisa. Setelah antum beri penjelasan. Supaya tidak membuat heboh. Gitu. Karena masyarakat mungkin belum tahu ilmunya. Ini termasuk hikmah di dalam berdakwah, hikmah dalam mengamalkan sebuah ilmu. Ketika masyarakat belum memahami, dikarenakan tidak umum, ilmu yang enggak umum tengah-tengah masyarakat, sampaikan terlebih dahulu. Begitu mereka paham, mereka mengerti, baru kamu praktekkan. Dipahami insyaAllah ya? Jangan langsung praktek di tengah-tengah masyarakat yang enggak paham ilmunya, bisa heboh itu. Wah, ditasbih terus atau ingin mengamalkan zuhur, dikeraskan bacaannya. Subhanallah, subhanallah. Kamu teruskan keras, subhanallah, subhanallah. Kamu enggak berhenti-berhenti kerasnya sampai kamu salam. Wah, batal salatnya menurut mereka. Ini aliran apa lagi ini? Mazhab apa lagi ini? Gak umum. Zuhur loh, sir. Dibaca lirih kok dibaca keras ini imam dari mana ini? Wah, heboh. Hebohnya dikarenakan tidak tahu. Apa kata penyair? Wakam min aibin qawlan sahiha wa afatuhu min al-fahmi saqimi. Wakam min aibin qawlan sahiha wa afatuhu min al-fahmi saqimi. Betapa banyak orang yang mencela, mengaibkan sebuah pendapat yang sahih. Pendapatnya sahih tapi dicela, dikatakan keliru, dikatakan aib. Wa afatuhu, penyakitnya adalah min al-fahmi saqimi, karena pemahaman dia yang sakit, yang salah. Kalau kayak dengan yang tadi, bisa digubah syairnya itu. Wa afatuhu min al-jahl al-basiti, gitu ya. Wa kam min aibin qawlan sahiha wa afatuhu min al-jahl al-basiti. Betapa banyak orang yang mencela, mencerca, menganggap aib sebuah pendapat yang sahih. Penyakitnya adalah dikarenakan kebodohan yang basit, bodoh murni. Yang asli bodoh. Kalau jahil murakab, sok pintar padahal bodoh. Barakallahu fikum. Jahil basir. Gitu ya. Dalam pengamalannya harus memperhatikan kondisi masyarakat. Barakallahu fikum. Jadi para imam-imam Masjid Al-Bayyinah sesekali antum praktekkan nggih. Zuhur atau asar dikeraskan bacaannya. Baca apa ini? Baca suratnya. Bisa satu surat, bisa beberapa ayat dari yang kamu baca. Barakallahu fikum. Lihat hadis berikutnya. Ya kalau di pondok ya Masya Allah kan gitu ya. Tempatnya mengamalkan sunnah. Belajar sunnah kamu amalkan. Ya sudah. Ada sunnah yang masyhur, sunnah yang kadang orang gak tahu. Amalkan di sini. Semoga dapat barokah sunnahnya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam an-nasa'i rahimahullahu ta'ala. Imam an-nasa'i. Apa siapa kunyahnya? Abu Abdurrahman. Namanya siapa Imam Nasa'i? Siapa nama Imam Nasa'i? Namanya adalah Ahmad ibn Shu'aib. Abu Abdurrahman Nasa'i rahimahullah taala. Dibaca Nasa'i atau Nisa'i. Qila hadza wa qila hadza. Yang membaca Nisa'i berarti ada kisahnya. Silakan dibaca dalam terjemahnya beliau sendiri. Qala Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala akhbarana Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Sudran Abu Ja'far al-Mu'adzin Saduqa Saduq Qala haddathana Salim ibn Qutaybah Salim ibn Qutaybah Abu Qutaybah Al-Sha'iri al-Khurasani Abu Qutaybah Al-Sha'iri al-Khurasani Saduq قال حدثنا هاشم ابن البريد أبو علي الكوفي ثقة رمي بالتشيع ثقة tapi tertuduh punya pemahaman Syiah عن أبي إسحاق السبيئي أبو إسحاق السبيئي معروف عن البراء البراء بن عازب Semoga Allah meridainya. Qala beliau mengatakan kunna nusalli khalfan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adh-dhuhra. Kami dahulu pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadhuhur. Lihat. Fa nasma'u minhu al-ayata ba'da al-ayati min Surati Luqmana wadh-Dzariyat. Maka kami mendengar dari beliau satu ayat setelah beberapa ayat dari surah Luqman dan Adz-Dzariyat. Qala Syekhu rahimahullahu taala hadza haditsun hasan. Hasan dikarenakan beberapa rawi yang shaduq. Wadhih ini hadis ini menjelaskan ihtimal yang saya bawakan di awal. Ya, sahabat Jabir bin Samurah bisa tahu Rasul membaca Al-Buruj dan At-Tariq ketika zuhur dan asar. Ihtimal yang kedua, Rasul mengeraskannya. Sekarang jawabannya. Kali ini Al-Bara' bin Azib semoga Allah meridainya mendengarkan Rasul dalam salat zuhur membaca satu ayat setelah beberapa ayat dari Luqman dan Adz-Dzariyat. Faedahnya adalah satu. Di antara yang beliau baca ketika zuhur surat Luqman. Pendek apa panjang? Lumayan. Berapa ayat? 30 32 atau 34 ayat. itu lumayan ya Ikhwan Luqman. Az-Zariyat lumayan, ada sekitar 50 sekian, hampir 60 sekian ayat. Ini bacaan zuhur, sehingga lumayan panjang. Paham ya? Ini bacaan zuhur. Ya, kadang Luqman, kadang Az-Zariyat, kadang Al-Buruj, kadang Al-Tariq. Ini lumayan. Ya, termasuk yang sedang-sedang. Lumayan panjang bacaannya. Yang pertama. Yang kedua adalah yang dibahas tadi. Diperbolehkan bagi seorang imam mengeraskan bacaan ayat yang sedang dia baca. Bacaan ayat dari surah yang dia baca. Jadi baca diri, itu dibaca keras, satu ayat, dua ayat, diri lagi. Baca keras lagi, lirih lagi. Ayah ba'dal ayat. Sekian ayat, lirih. Satu ayat, keras. Nanti, sekian ayat, lirih. Satu ayat itu keras. Hakata. Itu namanya, al-ayah ba'dal ayat. Kata-kata, nasma' minhu, mendengarkan daripadanya, menunjukkan apa ya, Fan? Dibaca, jahr. Sehingga, seperti yang diterangkan di awal, boleh sesekali zuhur dan asar membaca suratnya dikeraskan. Satu surat utuh atau beberapa ayat dari surah yang dia baca. Hukumnya apa ini? Boleh. Hukumnya boleh. Ahyanan. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ada apa? Difahami insyaAllah ya. Nah, jadi ini diperhatikan sisi surat yang dibaca, panjangnya sholat. Ini diperhatikan di kalangan contoh Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun boleh, atau panjang lagi boleh, lebih pendek juga boleh. Tapi ketika seorang imam menepati kadar ukuran sholat Nabi kita Muhammad SAW, itu lebih afdal. Itu diperhatikan sisi makmumnya. Ketika antum di masyarakat membaca rokaat pertama surat Luqman, rokaat yang kedua Az-Zariyat, itu mungkin pada boyoan semua makmumnya ini ya. Karena masyarakat umum kan, antum jadi imam di masyarakat umum, antum lihat ke belakang, ada sepuh-sepuh semua, ada mbah-mbah semua ini. Rokaat pertama baca Luqman, yang kedua Az-Zariyat, wah itu langsung bongkoan juga ya. Yang demikian kurang tepat. Kalau tetap mengimami orang lain, harus menyesuaikan makmumnya. Falyujis. Tapi simpelnya jangan terlalu cepat. Ada khusyuknya, ada tumakninah, sempurna sholatnya. Tapi simpel untuk masyarakat. Ada untuk yang makmum-makmum yang kuat, yang mengerti sunnah, yang semangat dalam mengamalkan sunnah, Anda bisa terapkan ini semua. Barakallahu fikum. Satu lagi. Qala rahimahullahu ta'ala. Oh, tadi belum selesai ya. هذا حديث حسن الحديث أخرجه ابن ماجه فقال رحمه الله تعالى حدثنا عقبة ابن مكرم بس مكرم bukan مكرم tapi مكرم عقبة بن مكرم العمي البصري ثقة قال حدثنا سلم بن قتيبة yang di atas به dengan ihat yang sama. Yang berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala hadda, qala Imam Al-Bazzar rahimahullahu ta'ala. Al-Bazzar namanya siapa? Kalau saya enggak saya ingat ya, Al-Bazzar itu namanya Amr bin Abdul Khalik. Anda cek lagi ya. Amr bin Abdul Khalik. Al-Bazzar. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن معمر معمر bukan معمر محمد بن معمر الحصري dengan صاد الحصري صدوق قال حدثنا روح بن عبادة مشهور يعني روي مشهور إخوان روح بن عبادة ثقة قال حدثنا محمد بن سلمة yang di atas عن ثابت ثابت بن أسلم البناني مشهور تابعين muridnya Anas bin Malik. Wa Qatadah Qatadah bin Di'ama As-Salusi bin Khattab, ma'ruf imam. Wa Humaid, Humaid bin Abdul Rahman. Ini semua termasuk murid Anas bin Malik, tabi'in. An Anas, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya. Anas bin Malik apa kunyahnya? Abu man? Abu Hamzah. Abu Hamzah Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaqra'u fi dhuhri wal 'asr. Beliau biasa membaca pada dhuhur dan asar, subbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Qala Syekh rahimahullah, hadza hadithun sahih. Sahih, mungkin belum meyakini Muhammad bin Ma'mar thiqah. Tapi di taqrib at-tahdzib Muhammad bin Ma'mar al-Husri saduq. Hari insyaallah. Ini juga sama. Hadisnya Anas bin Malik sama dengan yang di awal tadi, Jabir bin Samurah. Kalau Jabir bin Samurah memberitakan atau membaca Al-Burd dan At-Tariq, sekarang Anas bin Malik memberitakan atau membaca Sabihis dan Hal Ataka Hadil Ghasyiyah. Jadi bisa surat ini, banyak pilihan, silakan. Yang cukup panjang Luqman Adz-Dzariyat, yang sedang-sedang Sabihis sama Al-Ghasyiyah. Yang agak banyak sedikit Al-Budun At-Tariq. Sekali lagi, dari mana Anas bin Malik tahu boleh membaca surat ini? Jawabannya dua kemungkinan. Yang pertama, Rasul memberitahu sahabatnya. Yang kedua, Rasul mengeraskan bacaannya. Mengeraskan bacaannya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Dari barakallahu fikum, kita baca satu bab lagi, dikarenakan berkaitan dengan yang kita bahas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-jahru fi salati dhuhri bi ayatin aw ayatain. Bab mengeraskan bacaan pada salat zuhur dengan satu ayat atau dua ayat. Hadis yang disebutkan yang dibaca di atas. Di sini al-jahr fil israr atau al-jahr fil sirriyah, mengeraskan bacaan surat pada salat sirriyah, hukumnya adalah boleh. Ingat, hukumnya adalah boleh ahyanan, kadang-kadang. Gitu ya. Yang kedua, yang dikeraskan bacaan suratnya. Al-Fatihah tidak, suratnya. Bisa satu surat, bisa satu ayat, dua ayat dari surat yang dibaca. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Secara penerapan ilmu ini, sunnah atau kebolehan ini di tengah-tengah masyarakat harus mempertimbangkan maslahat dan madarat. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, qala Imam An-Nasa'i rahimahullah, qala akhbarana Muhammad bin Ibrahim bin Sudran, qala haddatsana Salim bin Qutaibah, قال حدثنا هاشم بن بريد عن ابي اسحاق عن البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الايه بعد الايات من سوره لقمان والذاريات. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. الحديث اخرج ابن ماجه. وقال رحمه الله تعالى حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبه به. sama dengan yang telah kita baca di atas. Barakallahu fikum. Jadi yang dihafalkan yang mana ini? Yang ini aja. Ya, yang Nasa'i ini. Dikarenakan lengkap. Suratnya ada, jarnya ada. Atau mau semua juga boleh, tiga-tiganya. Paling enggak yang dihafalkan yang ini. Yang qala Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Ada pun yang berikutnya, terkait dengan bacaan maghrib, isya dan subuh, akan dikaji insyaallah pada kesempatan berikutnya. Walhamdulillah. Hirabbil alamin.